Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya adalah akhwat umur 19 tahun. Saya ingin menikah dengan ikhwan yang sangat serius terhadap saya. Saya sangat ridho terhadap akhlaknya. Dia sangat baik dan lemah lembut dan juga sangat memuliakan ibunya. Namun orang tua saya tidak setuju karena ikhwan itu adalah duda dan sudah berumur 41 tahun. Ibu dan ayah saya tidak setuju karena status dan usianya. Tapi saya sangat ingin menikah dengan dia karena saya ingin dibimbing menjadi wanita solehah seperti almarhumah istrinya. Selain itu, saya juga sangat ingin menjaga iman dan kehormatan saya, bukan menuruti hawa nafsu orang tua saya. Selain itu juga, saya sangat ingin menjaga pandangan dan kehormatan saya. Ibu saya mengancam kalau ayah nikahin saya, ibu tidak akan pulang ke rumah. Saya sangat ingin menikah dan susah memendung syahwat saya. Saya sudah istikharah Buya dan hati saya tetap condong untuk memilih menikah walaupun tanpa restu mereka. Apakah pilihan saya salah, Buya? Baik. Yang pertama, bahwa dia sudah punya pilihan. Dan menurut penuturannya adalah pilihannya adalah sangat baik akhlaknya. Dari sisi ini dia benar. Memilih orang yang baik akhlaknya. Kemudian di sisi lain, ibundanya tidak menyetujuinya. Tidak dijelaskan kenapa orang tuanya tidak setuju, hanya karena duda saja. Baik. Kalau memang permasalahan adalah karena duda, disebutkan tadi, karena duda. Berarti orang tuanya itu menghendaki Anda mendapatkan orang yang lebih aman buat Anda, mungkin pengen berjaga. Sekarang pertanyaan kepada Anda yang bertanya. Anda punya gambaran calon suamimu itu baik. Pertanyaannya adalah, lebih baik mana dengan ibumu? Yang selama ini merawatmu dari kecil? Apakah ibumu yang selama ini berbuat baik kepadamu, kamu tinggalkan hanya karena seorang laki-laki yang belum tentu berbuat baik kepadamu? Lalu Anda katakan bapak ibumu dengan hawa nafsu? Apakah bukan kamu yang punya hawa nafsu? Siapa? Pertimbangan orang tua penting. Ini nasihat. Jadi khawatir engkau sendiri yang kebawa hawa nafsu. Dengan bahasa dikemas, saya ingin dibimbing. Apakah memang tidak ada perjaga atau tidak ada pilihan orang tuamu yang sekiranya bisa membimbing Anda dengan baik? Permasalahannya bukan bimbingan. Ustadz banyak di mana, orang baik banyak. Permasalahan adalah engkau sudah jatuh cinta kepadanya. Seribu alasan nanti. Itu musibah. Biarpun dikasih orang perjaka yang lebih baik dari dia dan lebih bisa membimbing daripada dia, Anda akan berkata tidak. Ya hawa nafsu pada Anda. Dengar adikku yang saya cintai. Saya agak tegas agar Anda selamat. Anda punya hawa nafsu. Sudah senang jatuh cinta gula jawa rasa coklat. Ketawa ini ya. Bukan ngakak ya. Baik. Kemudian di sisi lain, ini nasihat buat adikku yang tercinta. Nasihat buat orang tua. Hei para orang tua, lihat, kalau sudah anakmu ketemu kufu, janduda dan perjaka, tidak ada beda, yang penting akhlaknya baik. Umur, apa yang menjadikan umur? Pengen umur muda. Permasalahannya umur itu gambaran tentang masa panjang. Kalau umurnya tua cepat mati, belum tentu umur muda banyak mati, ya ada kok. Sekarang wahai para orang tua, pandang anakmu dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Kalau seandainya anakmu itu memang sudah ada pasangan yang kufu secara agama, secara akhlak, Anda jangan menghalangi. Na'udzubillah, ini nasihat buat bapak dan ibu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau ada wali adl, jika ada wali yang melarang anaknya menikah dengan orang yang sudah kufu, yang cocok dengannya secara akhlak, agama dan tatanan syariat, kalau orang tua itu melarang justru dosa. Wali adl hukumnya haram. Dosa melarang anak gadis yang sudah ketemu calon yang sesuai lalu dilarang untuk menikahnya adalah haram. Dan seorang anak gadis boleh menikah dengan wali hakim karena bapaknya wali adl. Harus imbang, saya harus nanti adil. Tidak boleh bisa. Jadi kalau Anda melihat anak, urusan duda dan sebagainya, kok duda baik, kenapa sih? Pilih mana, duda baik apa perjaka jahat? Ayo, ngomong apa? Duda baik. Pilihannya bukan gitu Bu ya, saya pengen perjaka baik. Sudahlah, yang Allah berikan lihat. Kebaikan itu yang terpenting. Duda anak 10, alhamdulillah, enggak usah melahirkan, kau sudah punya anak 10. Wong kita saja pengen punya santri banyak, anggap saja santri baru 10 dirawat yang baik, pahala gede. Kalau engkau dengan Allah tidak akan susah dengan itu semuanya. Ya kan? Kalau Anda kenal kemuliaan, wah, belum apa-apa sudah punya cucu 10. Menantuku punya anak 10. Biasanya urusan tamak dunia. Nanti makannya gimana? Urusannya gimana? Anakku udah diperhatikan. Nah, ini sudah penyakit lagi itu. Yang penting laki-laki tersebut baik, bisa memuliakan putri Anda, memuliakan putri Anda, oke. Jangan Anda larang kalau sudah kufu. Selisih berapa tahun sih? 40, 30 dan sebagainya. Enggak penting itu semuanya. Asalkan yang menjalani itu adalah nerima. Tapi ingat, nerimamu itu hei anak gadis, jangan karena sudah jatuh cinta, itu loh yang saya wanti-wanti. Kalau sudah senang itu Masya Allah, betul-betul semuanya jadi baik. Kalau disalahkan sama orang, kenapa kok senang sama dia? Apa sih menjadikan kamu senang? Mungkin ngomong, gak tahu ya, bisa ngomong gitu. Itu anak yang sudah jatuh cinta itu. Maka ini ada pendidikan untuk semua. Pendidikan kepada orang tua, kalau sudah Anda ketemu calon menantu yang cocok, jangan Anda tunda-tunda. Permudahlah urusan pernikahan putra-putri Anda. Takut masuk bab haram. Tapi wahai anak, jangan engkau mendahului rasa senang seperti itu yang menjadikan engkau merendahkan orang tua. Tadi mengatakan orang tuanya pakai hawa nafsu dan seterusnya. Dan ibu enggak benar kalau memang suami, mungkin calon suaminya adalah baik, sampai mau sampai sama suaminya pun menantang. Kalau sampai bapak menikahkan anak kita nanti saya akan keluar rumah. Lah ini kan sudah ibu enggak benar ini. Sampai yang kena semuanya. Bahkan kami pun juga pernah memberikan pertolongan kepada satu orang anak gadis yang sudah ketemu kufu. Kalau dibiarkan takut masuk bab keharaman, bapak ibunya juga tidak setuju karena dia adalah belum cara berpikir yang belum ketemu. Setelah kita nikahkan selesai jadi baik semuanya. Baik, seperti itu. Jadi wahai para orang tua, jangan persulit urusan pernikahan putra-putrimu. Sekarang zaman rusak. Zaman pembangkit syahwat ada di mana-mana. Ini bukan seperti zaman ibu bapak dulu tuh. Zaman kuda gigit besi itu. Ya kan? Maksudnya apa? Tontonan masih sangat sedikit gangguan syahwat. Enggak tahu istilah zaman besi sekarang, zaman kuda gigit roti atau bagaimana ya? Ini zaman kuda itu zaman dulu tuh lihat tontonan sangat terbatas. Pembangkit syahwat terbatas. Sekarang zaman rusak, internet, HP segala macam, sudah begitu Anda persulit urusan pernikahan putra-putri Anda. Apakah Anda akan biarkan Anda melanglang dengan hayal syahwatnya sampai masuk perzinaan? Takutlah kepada Allah wahai para orang tua, perbudak urusan pernikahan. Rizki Allah yang akan kasih, tapi halal haram harus kita perhatikan. Dan anak-anakku yang solehah, jangan menantang orang tua. Kalau sudah orang tuamu tidak setuju, berpikirlah yang baru, yang lain, yang sehat. Jangan paksain, memaksakan. Lihat. Bisa saja orang tuamu, ya, tidak apa-apa. Tapi marah. Tidak begitu. Susah keberkahan didapat seperti itu. Maka yang menjadikan sebab orang mudah pasrah kepada orang tua, kepada guru, adalah kosongkan hatimu daripada waswas syaitan. Kalau sudah di dalam hatimu ada seseorang, lihat sejuta manusia pun tidak ada. Dunia seluas daun kelor. Capeklah hidupmu. Wallahu a'lam bishawab.